jalanan, anak dunia, pada subuh sampai malam. Duduk terlelap tengah ibadah, bawa bekal keyakinan. Terus bersyukur dalam tafakur, walaupun tanah berlumpur dan kau lalui sepenuh hati dengan melangkahkan kaki. Cari Tuhan, mencari kedamaian, sebanyak doa melindungimu. Sesungguhnya tiada jalan sesat, mendungkah akan pernah sepanjang hari. Ya musafir, dia yang dekat, dia menjaga, melihat hati manusia, memelihara yang menjadikan, yang menghidupkan segalanya. Cari Tuhan, mencari kedamaian, sebanyak doa melindungimu. Sesungguhnya tiada jalan sesat, mendung tak akan pernah sepanjang hari. Cari Tuhan, mencari kedamaian, sebanyak doa melindungimu. Sesungguhnya tiada jalan sesat, mendung tak akan pernah sepanjang hari. Ya musafir.